Ternyata gak ada yang peduli lagi sama saya di dunia ini. Bisa dengerin saya dulu. Apa? Apa, Leo? Lihat saya! Lihat saya! Kamu